Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya pada hari yang mulia ini kita melihat tidaklah di sana ada satu wilayah yang dihuni oleh mereka kaum muslimin, melainkan kita saksikan nama Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan, nama Allah subhanahu wa ta'ala dibesarkan. Mereka bertakbir, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertahlil, demikian pula mereka bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Fayamashradikhu arrahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya di hari yang mulia ini, hari Idul Adha, kita nantinya akan menyaksikan salah satu dari syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala akan dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mereka akan menyembelih hewan-hewan kurban mereka dalam rangka bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam firman-Nya yang menjelaskan bahwasanya menyembelih hewan-hewan kurban adalah termasuk dari amalan yang disyariatkan. Demikian pula termasuk dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair." Dan sesungguhnya hewan-hewan ternak yang nantinya akan disembelih oleh mereka kaum muslimin pada hari raya Idul Adha, demikian pula tiga hari setelahnya yang dikenal dengan Ayyamut Tasyrik. Allah nyatakan dalam ayat tersebut, min sya'airillah, padanya termasuk dari syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan pada ayat yang berikutnya, lakum fiha khair, sesungguhnya pada kalian, bila mana kalian menjalankan syiar tersebut, kalian akan memperoleh kebaikan yang demikian banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya amalan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha termasuk dari seafdal-afdal amalan ibadah yang berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan amalan yang mulia ini dengan seafdal-afdal amalan ibadah badaniyah. Di dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Katakanlah sesungguhnya salatku, demikian pula sembelihanku dan hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Diterangkan oleh mereka para ulama bahwasanya as-salat adalah termasuk dari seafdal-afdal amalan ibadah badaniyah yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak ada di sana satu amalan yang afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan adalah as-salat. Dan Allah gandengkan dengan an-nusuk, dengan amalan sesembelihan yang menjelaskan dan menerangkan bahwasanya amalan sesembelihan tersebut adalah merupakan seafdal-afdal amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh mereka kaum muslimin. Dan masyarul muslimun rahimani wa rahmatumullah, bila mana kita melihat pada pencariatan penyembelihan tersebut, kita akan mengetahui bahwasannya pada sebagian amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan kemampuan dari sisi harta yang menjalankannya, disunahkan ataukah tidaknya, bahkan diwajibkan ataukah tidaknya berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Ayyuhal masyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah taala, menjelaskan dan nampak kepada kita bahwasanya sesungguhnya keadaan seorang muslim tatkala mereka memiliki harta, keadaan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak harta mereka, mengenal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan harta-harta yang mereka miliki tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan perbedaan antara dua golongan seorang hamba. Golongan pertama adalah golongan yang terbaik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah seorang hamba yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Perbedaan dari kedua kelompok orang tersebut adalah dilihat dari sisi amalan apa yang dilakukan oleh dirinya tatkala dirinya berharta. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dan menggambarkan adanya seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayattaqi fihi rabbah. Dengan harta tersebut dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan hartanya pula dia bisa menyambung hubungan kerabatnya, dia bisa membantu kerabatnya dan meringankan beban mereka. Dan dengan hartanya pula dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan pada harta yang dimilikinya. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya keadaan seorang hamba ini, seorang hamba yang berharta namun bertakwa, mengerti hak Allah, mengerti untuk apa dirinya memiliki harta tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa bi ahsani manazil indallahi subhanahu wa ta'ala. Hamba ini adalah seorang hamba yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Adapun hamba yang kedua adalah seorang hamba yang juga diberikan harta pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa yakhbit fi malihi bighairi haqqin. Dia habiskan hartanya tanpa hak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak mengenal hak Allah, tidak pula bertakwa kepada Allah, tidak pula menyambung hubungan kerabatnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa bi akhbasi manazil. Dan sesungguhnya kelompok yang kedua ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa ya ma'syaral muslimun rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini nampak kepada kita bahwasanya keadaan seorang mukmin tatkala dirinya diberikan kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mempergunakan harta tersebut sebagai wasilah perantara untuk kemudian nantinya menyebabkan dia sebagai seorang hamba yang afdal di sisi Allah. Untuk kemudian nantinya dengan hartanya dia bisa menjalankan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh mereka orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya perbedaan antara kehidupan seorang mukmin dengan kehidupan seorang yang kafir. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia adalah penjaranya untuk seorang mukmin. Adapun dunia adalah sebagai surganya untuk mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya dua kelompok yang tadi kita sebutkan, hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan kepada kita bahwasanya kehidupan seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang tunduk dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah. Mereka mengenal hak Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengerti untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun mereka orang-orang kufar, kehidupan mereka, mereka pandang adalah kehidupan di alam dunia. Mereka menjalankan segala sesuatu yang menurut mereka itu adalah sebagai satu kebaikan, mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau membagi adanya tiga kelompok dari mereka umat manusia tatkala mereka membelanjakan harta-harta yang mereka miliki tersebut. Kelompok yang pertama adalah dari kalangan mereka orang-orang kufar. Yang mereka menggunakan hartanya dalam rangka untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Yang mereka membelanjakan hartanya dalam rangka untuk kemudian menuruti apa kata hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini adalah sejelek-jelek kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga keadaan seorang hamba yang seperti ini tatkala dirinya berharta melainkan semakin menambah dirinya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di antara mereka manusia ada pula yang menafkahkan hartanya dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya dalam rangka untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan, fa hadza maluhu khairun lah, maka keadaan yang kedua ini hartanya adalah merupakan kebaikan untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun keadaan seorang yang ketiga, beliau rahimahullahu taala menyebutkan, man yabdhulu malahu fi ghairi faidah, seseorang yang membelanjakan hartanya, dia habiskan, dia belanjakan, dia keluarkan dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Laisa fi syai'in muharram, dia belanjakan bukan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fi syai'in masyru', tidak pula dia keluarkan dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan, fa hadza maluhu dha'i'un 'alaihi, maka sesungguhnya harta yang dimilikinya adalah telah dia sia-siakan, tidak dia manfaatkan sebagaimana mestinya. Dan perkara ini adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salat wasalam tatkala Rasulullah alaihi salat wasalam menyebutkan beberapa perkara yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah idha'atul mal, seseorang membuang-buang hartanya dalam perkara yang tidak ada faedahnya, demikian pula tidak bermanfaat untuk dirinya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dalam kitab tersebut memotivasi para hambanya untuk kemudian mereka benar-benar menggunakan hartanya dalam perkara yang diridhai, demikian pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal ma'al mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Sesungguhnya harta benda, demikian pula anak keturunan, adalah perhiasan kehidupan dunia. Adapun amalan-amalan kebaikan yang soleh, apabila dilai apa-apa, apabila dijalankan oleh seorang hamba, maka nilainya adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kan ya'lamu." Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang berisikan permainan, demikian pula berisikan senda gurau, kesenang-senangan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, kalaulah semisal mereka mau mengetahuinya. Sehingga seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang menjadikan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hal yang nantinya akan bisa meraih manfaatnya, yang nantinya dia akan bisa meraih manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda jauh dengan keadaan mereka orang-orang kufar yang Allah sifati mereka di dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafirun. Mereka orang-orang kafir hanyalah mengetahui ilmu-ilmu yang nampak dari perkara-perkara dunia, adapun tentang perkara-perkara akhiratnya mereka lalai untuk kemudian mengamalkannya. Sehingga ma'syaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam beberapa ayat, di antaranya ayat yang tadi kita jelaskan, sangat nampak kepada kita terdapat motivasi agar seorang mukmin benar-benar menginfakkan hartanya dalam keadaan mengharapkan wajah Allah, kemudian menginfakkannya dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan disebutkannya hinanya dunia, demikian pula anjuran agar setiap mukmin untuk kemudian menjadikan dunia tersebut sebagai wasilah agar dia semakin memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena beberapa hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah tersebut adalah seorang mengetahui bahwasanya kehidupan dunia adalah bahwasanya kehidupan akhirat adalah sebaik-baik kehidupan yang nantinya selayaknya seorang mukmin untuk kemudian mereka mengangankannya. Sehingga di dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, Allah sebutkan di antaranya firman-Nya, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan sesungguhnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia dalam keadaan kehidupan akhirat adalah lebih baik, demikian pula lebih kekal. Di antaranya pula firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah lebih baik untukmu dibandingkan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan perbandingan kenikmatan yang demikian jauh yang akan dirasakan oleh seorang hamba tatkala melalui kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya. Di antaranya adalah riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa ma yuj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Sesungguhnya tidaklah ada permisalan dunia dengan permisalan kehidupan akhirah yang kekal abadi, demikian pula berisikan kenikmatan yang demikian banyaknya, melainkan seperti permisalan salah seorang di antara kalian mencelupkan salah satu jemarinya ke air lautan yang demikian luasnya, kemudian hendaklah dia melihat air yang menempel di jari telunjuknya tersebut. Demikian pula dalam salah satu riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sebagian dari kalangan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat adanya seekor bangkai kambing yang telah mati. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melihat bahwasanya bangkai kambing tersebut adalah bangkai yang cacat salah satu telinganya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang mau untuk kemudian membeli bangkai kambing ini dengan seharga satu dirham? Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ma nuhibbu an annahu lana bi syai." Kita sama sekali tidak menginginkan untuk kemudian memilikinya sedikit pun. "Wa ma nasna'u bihi." Terus kalau misal kita membelinya, apa yang akan kita manfaatkan? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apakah mau kalau misal bangkai anak kambing yang cacat ini saya berikan secara cuma-cuma untuk kalian? Maka mereka mengatakan, "Fa wallah law kana hayyan kana 'aiban fi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit." Demi Allah, kalau misal bangkai ini masih hidup, maka padanya ada cacatnya karena salah satu telinganya ada satu bagian yang cacat. Maka bagaimana lagi kalau misal ternyata kambing tersebut sudah menjadi bangkai? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Fa wallahi ladunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat tersebut di mata kalian, wahai para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Lihatlah ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menanamkan kepada para sahabatnya nilai untuk kemudian mereka lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Nabi alaihi salatu wassalam menanamkan kepada para sahabatnya bahwasanya ternyata kedudukan dunia demikian rendah dan tak ternilai, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah, lebih tidak berharga, lebih hina dibandingkan hinanya seekor anak kambing yang dalam keadaan sudah menjadi bangkai, demikian pula rusak atau cacat salah satu dari telinga yang dimilikinya. Demikian pula ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah, dalam salah satu riwayatnya Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Lau kanati dunya ta'dilu 'indallahi janaha da'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau misal dunia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat satu sayap nyamuk, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma saqa kafiran minha syurbata ma." Pastilah Allah tidak akan membiarkan mereka orang-orang kafir tatkala hidup di alam dunia untuk kemudian merasakan satu kenikmatan walaupun hanya satu teguk air minum yang mereka minum untuk kemudian menghilangkan dahaganya. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian pula di antara hikmah yang berikutnya adalah untuk kemudian seorang mukmin mengetahui bahwasanya kehidupan di alam dunia adalah tempat fitnah, dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dirasakan oleh seorang mukmin atau seorang hamba di alam dunia adalah sebagai fitnah untuk dirinya. Demikian pula kejelekannya juga sebagai fitnah untuk kemudian Allah menguji tingkatan keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sesungguhnya kami akan menimpakan kepada kalian dengan kejelekan, demikian pula kebaikan sebagai fitnah ujian untuk menguji tingkatan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada kamilah kalian seluruhnya akan dikembalikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwasannya fitnah yang akan melanda umat beliau alaihi salatu wasallam ternyata adalah yang berhubungan dengan permasalahan harta benda. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah, akan tetapi fitnah yang akan menimpa umatku adalah dalam permasalahan harta benda yang dimiliki oleh dirinya. Bahkan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, fitnah yang berhubungan dengan dunia ataukah harta benda tersebut adalah fitnah yang paling dahsyat, fitnah yang paling berbahaya bagi umat manusia, bagi seorang muslim, karena betapa banyak mereka orang-orang yang terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut, Betapa banyak mereka orang-orang yang tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemadharatan, kemudian dia bisa bersabar. Namun tatkala Allah menguji dirinya dengan kenikmatan kebaikan, dengan dibentangkannya dunia, maka sangat sedikit di antara mereka yang mau bersabar dan istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yufdahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya termasuk perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah tatkala nantinya akan dibukakan untuk kalian oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia, demikian pula perhiasan-perhiasannya. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, dalam keadaan mereka para sahabat Rasul tentulah adalah seafdal-afdal umat beliau alaihi salatu wasallam, sebaik-baik seorang muslim, sebaik-baik tingkatan keimanan seorang mukmin, dan seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, sesungguhnya bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, "Walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum." Akan tapi yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan adalah bila mana nantinya Allah bukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, "Kama busitat 'ala man kana qablakum," sebagaimana Allah telah bukakan pintu-pintu dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Sehingga kalian berlomba-lomba untuk kemudian memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk kemudian memasuki pintu-pintu dunia tersebut, sehingga kalian akan binasa sebagaimana binasanya umat-umat sebelum kalian tersebut. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam beberapa hadisnya menjelaskan kepada kita bahwasanya al-hirsu 'alal mal, bersemangatnya seorang mukmin semata-mata untuk kemudian meraih harta, semata-mata untuk kemudian mengambil manfaat dari harta benda tersebut adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kemaksiatan kepada Allah. Demikian pula kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semangatnya seorang hamba untuk kemudian mengambil manfaat dari kehidupan dunia adalah sebab kebinasaan, sebab kerusakan agama, demikian pula iman yang dimiliki oleh dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Sesungguhnya seseorang yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan palingkan amalan-amalan mereka untuk kemudian cenderung memasuki pintu-pintu dunia dalam keadaan sama sekali mereka tidak merasakan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat kejelekan yang mereka raih dari perbuatannya tersebut. Allah nyatakan, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar." Mereka adalah orang-orang yang tidaklah akan mendapatkan balasan di kehidupan akhiratnya melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. "Wa habita ma sana'u fiha," dan akan terhapuslah seluruh apa yang mereka amalkan. "Wa batilu ma kanu ya'malun," dan betapa batillah apa yang mereka amalkan tersebut. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya ayat ini diterangkan oleh mereka para ulama ahli tafsir adalah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang menjalankan amalan ketaatan kepada Allah, kepada mereka orang-orang yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata mereka niatkan tatkala menjalankan amalan ibadah tersebut meraih kehidupan dunia. Mereka niatkan tatkala menjalankan amalan kebaikan tersebut, amalan yang soleh tersebut, untuk kemudian meraih kehidupan, demikian pula perhiasan dunia. Itulah balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang hamba menggunakan amalan-amalan kebaikan sebagai bahan untuk kemudian dirinya meraih kehidupan dunia, sebagai niatan maksud untuk kemudian dirinya memperoleh kehidupan dunia, demikian besar akibatnya, demikian besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi keadaan seorang hamba yang benar-benar meniatkan amalannya, meniatkan pekerjaannya hanya semata-mata meraih kehidupan dunia, meniatkan perbuatannya hanya semata-mata untuk kemudian mengambil manfaat dari kehidupan dunia, maka tentulah akibat seorang yang kedua ini jauh lebih berat, jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Fa ya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, la ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'a jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu 'ala man taba." Kalau misal salah seorang di antara anak Adam mereka memiliki satu lembah dari lembah-lembah emas, maka pastilah dia akan berupaya mendapatkan lembah yang berikutnya. Dan tidaklah ada yang bisa menutup angan-angan seorang hamba tersebut untuk kemudian meraih dan mewujudkan keinginannya, melainkan aturab, yaitu kematian atau keajalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat mereka, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwasanya semangatnya seorang hamba untuk kemudian meraih kehidupan dunia dan mengambil manfaat dengan kehidupan dunia tersebut adalah merupakan perkara yang diharamkan, adalah merupakan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pada akhir hadis tersebut menganjurkan bagi seorang hamba untuk kemudian mereka bertobat kepada Allah. Yaitu maksudnya adalah bertobat dari semangatnya untuk kemudian mendapatkan kehidupan dari kenikmatan ad-dunya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan agar seorang mukmin menjadikan kehidupan dunia seperti hanya seorang yang gharib, seorang yang asing, ataukah melewati satu jalan sebagaimana yang dinasihatkan beliau alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Diterangkan oleh mereka para ulama makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Mereka para ulama menyebutkan maksudnya adalah la tarkanu ila dunya, janganlah kalian memiliki kecondongan untuk kemudian mendapatkan kehidupan dunia. Wala tattakhidhuha watana, jangan sekali pula kalian menjadikan dunia tersebut sebagai tempat tinggal yang abadi, yang kekal untuk kemudian kalian tinggal di dalamnya. Wala tuhaddithu nafsuka bifulil baqa'i fiha, janganlah seorang mukmin tersebut terbetik di dalam jiwanya bahwasanya dia akan memiliki kehidupan yang panjang tatkala hidup di alam dunia tersebut, sehingga dia mencurahkan perhatiannya untuk kemudian meraih kehidupan dunia sehingga terlalaikan dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan yang terakhir di antara hikmah, dari hikmah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban adalah dalam rangka untuk kemudian mengajarkan kepada mereka kaum muslimin adanya akhlak-akhlak yang mulia, adanya akhlak-akhlak yang terpuji, yang dipuji oleh Allah, demikian pula dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena seorang muslim tatkala menyembelih hewan kurbannya, Allah perintahkan agar mereka membagi-bagikan dagingnya kepada saudara-saudara mereka dari kalangan fuqara, demikian pula al-masakin. Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir, maka hendaklah kalian memakan dari hewan yang kalian sembelih tersebut dan kalian berikan makanan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna akhlak, demikian pula adab adalah Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wasalam. Allah puji beliau di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Rasul berada di atas akhlak yang demikian agung dan mulianya. Dan bila mana kita mencermati hadis-hadis, demikian pula keterangan-keterangan yang datang dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita simpulkan bahwasannya pada al-akhlaqul karimah memiliki fadilah keutamaan yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang pertama adalah al-akhlaqul karimah, adalah termasuk dari sebab-sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah. Di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "An aktsari ma yudkhilu al-jannah?" Amalan apakah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Taqwallah." Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang berikutnya adalah husnul khuluq, baiknya akhlak yang dimiliki oleh seorang hamba. Demikian pula faedah yang berikutnya, akhlak yang mulia adalah merupakan amalan yang terberat tatkala ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumul qiyamah min husnul khuluq." Sesungguhnya tidak ada satu amalan pun yang paling berat tatkala ditimbang pada yaumul qiyamah dibandingkan amalan baiknya akhlak seorang hamba. Dan husnul khuluq termasuk dari tanda kesempurnaan iman. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, "Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Dan dengan akhlak yang baik, seorang mukmin akan bisa meraih kedudukan sebagaimana kedudukan yang Allah berikan kepada seorang yang menghidupkan siang harinya dengan menjalankan asyam dan menghidupkan malam harinya dengan menjalankan as-salah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Abu Dawud, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin akan bisa meraih dengan sebab baiknya akhlaknya satu derajat yang akan diraih oleh mereka orang yang berpuasa terus-menerus. Demikian pula orang yang menghidupkan malam harinya dalam rangka as-salah, menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan baiknya akhlak seorang mukmin akan dijamin untuk mendapatkan satu tempat tertinggi dari tingkatan-tingkatan yang ada di dalam al-jannah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, "Ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu." Sesungguhnya saya akan menjamin seseorang akan menempati satu tempat, satu rumah yang tertinggi di dalam surga bagi mereka yang berjanji untuk kemudian bisa memperbaiki akhlak-akhlaknya. Demikian pula dengan akhlak yang baik menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah seorang yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya seorang di antara kalian yang paling saya cintai, demikian pula paling dekat kedudukannya denganku pada yaumul qiyamah adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya loh, tunggu kan. Berapa ini? Hah? Belum apa? Semakin lagi. Wah, bukan apa? Belum. Ya sudah, tunggu. Belum aja.